Oke, Pak Jaris, yes. Yang punya ada secangkir kopi. Kita panggil ada Wawan Purwada bersama Tropik Jepara Generation. Iya, Bapak Jaris, dan juga Bang Negro. Keji Community, selamat malam. Big Man, selamat malam. Terima kasih. Salahkah aku? pulang kerja engkau tiada. Wawan Purwada. Wajaris, terima kasih, yeah. Mas Teguh juga.